Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Faslun al-ma'asi sababun lil fasad. Pasal berikutnya, bahwa kemaksiatan menyebabkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min athari dhunub wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyahi wal hawa wal zuru'i wal thimar wal masakin. Bahwa di antara pengaruh-pengaruh dosa dan pengaruh kemaksiatan-kemaksiatan adalah annaha tuhdith fil ardi anwa'an minal fasad, menyebabkan di muka bumi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Filmiyah, pada air. Terjadi kerusakan pada udara. Terjadi kerusakan pada tumbuh-tumbuhan. Terjadi kerusakan pada buah-buahan. Terjadi kerusakan pada tempat-tempat tinggal. Karena dosa, karena kemaksiatan. Allah berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, dengan sebab perbuatan-perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu, agar mereka rasakan akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Khonifrina azakumullah, dari sinilah beberapa ulama menyatakan bahwa azab di dunia itu pun rahmat. Kok bisa? Karena Allah memberikan adab di dunia sebagai peringatan agar mereka mau kembali. La'allahum yarji'un liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu, agar mereka merasakan akibat perbuatan tangan mereka. La'allahum yarji'un, kalau mereka mau taubat, mau kembali. Subhanallah. Allah sayang. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan pada mereka adab yang kecil, bukan adab yang besar, agar mereka kembali. Adab yang kecil, adab dunia. Sebesar-besar adab dunia adalah kecil dibandingkan dengan adab yaumul qiyamah. Kalau adab yaumul qiyamah, sudah tidak bisa lagi seorang bertaubat, gak bisa lagi seseorang menyesal, gak bisa lagi seseorang menyatakan aku sekarang berhenti, gak bisa. Tapi di dunia masih bisa. La'allahum yarji'un. Berkata Mujahid, "Idza waliya adh-dhalim sa'a bidh-dhulmi wal fasadi fayahbisullahu bidzalikal qatra." Kata Mujahid, kalau seorang yang zalim memimpin satu negeri, kemudian sa'abil zulmi, kemudian berupaya dengan kedoliman-kedoliman, beramal dengan kedoliman-kedoliman dan kerusakan-kerusakan, fayah bisullah, maka Allah tahan tetesan hujan. Fayah bisullahu bidalikal qatra, Allah tahan tetesan-tetesan hujan, artinya Allah jadikan negerinya kering, paceklik, gak turun hujan. Fayahlek al-harth wal-nasl, maka hancurlah al-harth wal-nasl. Al-harth wal-nasl, kebun anak turunan binasa. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menghendaki kerusakan. Allah tidak suka. Ini syar'i. Allah tidak suka kehancuran dan kerusakan. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini berkait dengan apa yang kita kaji tadi, masalah takdir. Allah takdirkan musibah-musibah, keburukan. Kenapa? Kok Allah menciptakan keburukan? Untuk kebaikan. Apa itu kebaikannya? Mengingatkan mereka akibat perbuatan mereka. Ini adalah akibat perbuatan mereka. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, untuk merasakan kepada mereka apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau bertaubat. Maka kata Mujahid, maknanya kalau seorang pemimpin yang zalim melakukan kedzaliman-kedzaliman dan kerusakan-kerusakan, maka negeri tersebut menjadi negeri yang paceklik, panas, tidak ada hujan, hancur harta dan hancur nyawa manusia. Ini barakallahu fikum di antara tafsir dari ayat tadi. Baharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kata Mujahid, bahwa akan muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah timpakan pada mereka akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali. Tsumma qal, kemudian berkata, ama wallahi ma huwa bahrakum hadha walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahrun. Sungguh ketahuilah demi Allah, ama sama dengan ala, wallahi demi Allah, ma huwa bahrukum hadha, yang dimaksud bukan lautan kamu ini, tapi semua air desa-desa kalian yang mengalir di bawahnya air termasuk di dalamnya. Berarti maknanya kerusakan di air dan kerusakan di daratan. Air kalau rusak, bisa saja Allah timpakan musibah, tidak lagi bisa dihuni oleh ikan apapun. Seperti Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit adalah laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan sedikit pun di dalamnya. Jangan berharap dapat ikan mancing di sana. Apalagi mau menjaring ikan, ada tumbuhan enggak tumbuh di sana. Azab dari Allah Ta'ala. Bayangkan pengaruh adabnya kaum Lut ketika itu, sampai hari ini masih terasa pengaruh dosa mereka. Menjadi pelajaran buat yang lain. La'allahum yarji'un, agar mereka mau bertaubat. Oh, saya masih belum diadab. Kok nunggu? Jangan nunggu adab. Segeralah bertaubat. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, kata Mujahid, makna bahar lebih luas dari sekedar lautan. Lebih luas dari sekedar lautan. Bukan hanya lautmu ini, tetapi seluruh desa yang di bawahnya mengalir air, maka itu juga disebut bahrun. Berarti akan rusak di daratan dan di air. Apakah lautan, sungai-sungai, danau-danau akan ikut rusak? Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذا. Ikrimah juga berkata dengan ucapan yang sama seperti Mujahid, ketahuilah bahwa aku tidak berkata yang dimaksud adalah lautanmu ini, tetapi kullu qaryatin ala ma, semua desa yang di atas air, semua desa yang dialiri air. Dan biasanya subhanallah, berkumpulnya manusia sampai menjadi desa, di mana biasanya? Di sumber-sumber air. Karena itu memang sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Maka nama-namanya biasanya dari air. Kalau daerah-daerah sana mesti ada ci-nya di awal. Ci panas, ci lembu, ci kada, ci kada, ci kada. Kenapa? Cai, air. Di Lombok sana ada aikmal, aikmual, aik apa aik? Air juga. Di sananya ada air salobar, air apa lagi itu di Ambon, air juga. Karena memang mereka berkumpulnya di tempat air. akan rusak al-bar wal-bahar, akan rusak daratannya, akan rusak pula airnya, menjadi kering atau menjadi rusak dengan dosa-dosa manusia. Wa qala Qatadah, Qatadah juga berkata, ammal barru fa ahlul amud, adapun al-bar adalah semua penduduk lembah, ahlul amud. Disebutkan ahlul amud di sini ay ahlul bawadi, orang-orang di pegunungan dan di lembah-lembah. Wa amal bahar fa ahlul qura war raif, sedangkan al-bahar adalah semua desa-desa di atas air atau yang dialiri air. Qultu wa qad samma Allah Ta'ala al-ma' al-'adab bahran. Apa buktinya yang membenarkan ucapan beliau-beliau ini? Ucapan Mujahid, ucapan Ikrimah, dan ucapan Qatadah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang asin juga laut, yang tawar juga laut. Allah berfirman, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَدْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Tidak sama antara dua lautan. Yang ini lautan yang tawar rasanya, saigun syarabuh, mudah untuk diminum. Yang ini milhun ujaj, asin, tidak bisa langsung diminum, akan bertambah haus orang yang meminumnya. Walaysa fil alami bahrun hulwun waqifun, kata beliau, tidak ada air tawar yang diam. Wa inama hiya al-anharul jariyah, semua air tawar bergerak. Yang diam adalah lautan, atau dengan bahasa lain asin, atau air asin. Air tawar enggak ada yang diam, bergerak. Lalu bagaimana dengan danau? Bergerak. Datang dari sana sungai, tertampung di sini, kemudian keluar dari sisi lain, kemudian masuk ke lautan. Setelah itu di lautan diam asin. Bahkan mereka yang menemukan air tawar di tengah lautan ternyata juga bersumber air tawar itu. Qul inna a'udzubikumullah, mereka menemukan sungai di lautan. Sungai di lautan. Jadi ada aliran air tawar di dalam laut. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Syahid dari ayat ini adalah bahwa yang tawar pun disebut bahar. Sehingga kalau dikatakan dhahal fasadu fil barri wal bahar, jangan tanya bagaimana sungainya. Rusak daratan dan lautan. Bagaimana danau? Bagaimana sungai? Itu termasuk di dalamnya. Karena air itu mencakup semuanya. Kalimat bahar mencakup lautnya, sungainya, danaunya, semuanya. Walaysa fil alami bahrun hulun waqif innama huwal anhar aw hiya al anharul jariyah wal bahrul malih wassakin, sedangkan laut yang asin itu yang diam. Fasammal qura allati 'alayha al miyah al jariyah bismi tilkal miyah, maka desa-desa yang di atas air yang mengalir, yakni dialiri sungai-sungai, disebut juga dengan bahrukum. Naam. Qala Ibn Zaid, dhahara al-fasad fil barri wal bahr. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Kata Ibn Zaid, artinya muncul kemaksiatan-kemaksiatan. Sama apa enggak sama? Tafsirnya dengan yang tadi. Agak sedikit berbeda. Berbeda. Apa perbedaannya? Tadi menyatakan bahwa kerusakan itu kerusakan daratan dan lautan karena sebab dosa. Sedangkan yang kedua, kerusakan itulah dosa-dosa. Jadi muncul kerusakan di daratan dan lautan, akhirnya terjadi dosa-dosa di daratan dan di lautan. Qultu, kata Ibnu Qayyim, saya katakan, arada anna dhunub sababul fasad alladhi dhahar. Itu pun yang diinginkan oleh beliau adalah dosa-dosa yang menyebabkan kerusakan. Sebab in arada annal fasad alladhi dhahara wal dhunub, kalau yang dimaksud kerusakan itu adalah dosa-dosa itu sendiri, maka bagaimana memahami kalimat berikutnya, liyudiqahum ba'dalladhi amilu, telah terjadi dosa-dosa di daratan, di lautan, agar mereka merasakan dosa-dosa. Nyambung atau enggak nyambung? Telah terjadi dosa-dosa, karena ditafsirkan dosa-dosa, telah terjadi dosa-dosa di daratan dan di lautan, agar mereka merasakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Tidak tepat. Sehingga maksud beliau pun, maksudnya dosa-dosa penyebab kerusakan. Karena kalau dikatakan bahwa kerusakan itulah dosa-dosa, maka tafsirnya nanti akan janggal. Telah muncul kerusakan dosa-dosa di daratan dan lautan, agar Allah menimpakan pada mereka akibat dari perbuatan mereka. Dosa-dosa tadi ditimpakan pada mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Berarti lamnya ala aqibah wa ta'lil wa ala al-awwal wal muradu bil fasadin naqs wasyarr wal ahlam. Maka yang lebih tepat adalah bahwa kerusakan tadi kerusakan dari benda-benda dunia. Hancur sawah ladang, menimpa binatang ternak dan manusia, binasa, kekeringan, paceklik, kelaparan, ila akhirnya. Walaupun bisa dikatakan dosa-dosa membawa dosa-dosa, bisa. Telah muncul dosa-dosa disebabkan karena dosa-dosa mereka. Bisa memang. Sebagaimana telah dibahas, di antara kejelekan dosa adalah membawa kepada dosa berikutnya. Tetapi wallahu ta'ala alam, di sini banyak mufassirun yang menyafsirkan bahwasannya yang dimaksud adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi. Dicontohkan. Wa'alal awal, menurut pendapat yang pertama tadi. Al-muradu bil fasad an-naqsu wasyarru wal-alamu. Kerusakan yang dimaksud adalah kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan yang terjadi, rasa sakit, perih, lapar, yang Allah takdirkan di muka bumi ketika mereka berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Fakullama ahdatsu dzanban ahdatsallahu lahum uqubatan. Setiap manusia melakukan satu dosa, Allah persiapkan untuk mereka balasannya, dan Allah persiapkan bagi mereka musibah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, kullama ahdathtum dhanban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubatan. Setiap kalian berbuat satu dosa, Allah persiapkan untuk kalian balasannya. Kejelekan, kejelekan. Masih ingat riwayat-riwayat yang sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa ada burung mati di sarangnya karena dosa-dosa manusia. Apa hubungannya? Burung di sarangnya mati karena dosa-dosa manusia. Karena bila na'azak mau jawabannya yang tadi. Ketika manusia banyak dosa, Allah tahan hujan, Allah jadikan paceklik, maka burung kekeringan di sarangnya, mereka mati karena dosa-dosa manusia. Wadzahir wallahu a'lam annal fasad al-murad bihi ad-dunub mujibatuha wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Fahada haluna. Wa innama adaqana asy-syai' al-yasir min a'malina. Falau adaqana kulla a'malina lama taraka 'ala dhahriha min dabbah. Yang tampak wallahu a'lam bahwa kerusakan yang dimaksud adzunubu wa mujibatuha, dosa-dosa dan penyebabnya. Wa yadullu alaihi, dan ditunjukkan dengan kalimat liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah timpakan pada mereka apa yang mereka kerjakan. Fahadha haluna, dan ini keadaan kita. Innama adaqana syai'al yasir, tetapi Allah timpakan pada kita itu sedikit. Yang ditimpakan kepada kita dari kerusakan-kerusakan itu adalah sedikit, tidak banyak. Yang dibalas oleh Allah sedikit. Sebab kalau dibalas seluruh dosa-dosa, lama taraka ala dhahriha min dabbah, maka tidak akan ada satu binatang melata pun yang hidup di muka bumi. Kalau saja seluruh dosa manusia dibalas di dunia, maka enggak akan tersisa satu binatang melata pun. wa min ta'thiril ma'asi fil ardi, dan diantara pengaruh dosa-dosa di muka bumi adalah ma yahillu biha minal khasfi wal zalazili wa yamhuq barakataha. Wa qad marra Rasulullah sallam ala diyari Thamud fa mana'ahum min dukhuli diyarihim illa wa huwa bakun. Termasuk penyebab atau termasuk akibat jelek dari dosa-dosa adalah munculnya al-khasf, longsor atau ditenggelamkannya satu desa ke dalam bumi, wazalazil, gempa bumi, atau yamhaq barakataha, atau dicabutnya barakah, sebagaimana telah lewat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah lewat ke tempat bekas-bekas peninggalan kaum Thamud. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Famanahum bidukhuli diyarihim, maka Nabi melarang mereka untuk memasuki rumah-rumah mereka atau desa-desa mereka kecuali dalam keadaan menangis. Qanibina azakumullah. Ketika melewati bekas-bekas kaum Samud, bukan kemudian tamasya, ya, selfie, foto-fotoan, ya, naik di tiangnya, di foto. Ya. Lah, ya. Rasulullah berjalan cepat, ya, agar cepat meninggalkan tempat tersebut, sambil mengatakan kepada manusia, janganlah kalian melewati atau memasuki ke tempat ini kecuali dalam keadaan menangis. Janganlah kalian memasuki tempat tersebut kecuali dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW maaf ya. Sekarang kalau kalian naik pesawat Yordania, itu dibanggakan. Di antara tempat-tempat wisata di tempat kami adalah peninggalan-peninggalan kaum Thamud, peninggalan-peninggalan kaum Ad, ini. Disebutkan termasuk Laut Mati. Itu juga tempat ada. Yang seharusnya ketika seorang mukmin mengetahui dan melihat tempat tersebut, ingat bahwa ini adalah tempat dulu diadabnya kaum Ad, diadabnya kaum Thamud, diadabnya kaum Lut. Berjalan dengan cepat menjauh, meninggalkannya dan tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi zaman kita sudah terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azim, banyak-banyak bersikfar pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tempat-tempat tersebut sekarang justru jadi tempat wisata. Dilarang min syurbi miyahihim wa minal istiqa'i bin abarihim hatta amara an yu'lafa al-ajin alladhi ujina bimiyahihim lin-nawadih. Tidak boleh pula meminum dari airnya mereka di kampung mereka yang bekas adab. Jangan mengambil dari sumur-sumur yang ada di sana, khawatir masih pengaruh azab di sana. Sampai mereka yang yu'lafu al-ajin, mencampur makanan ternak dengan air dari sana, disuruh untuk dilemparkan ke pohon-pohon. Lita'thir syu'mil ma'asiyah, karena khawatir syu'mil ma'asiyah, khawatir masih ada pengaruh jelek dari kemaksiatan kaum Ad dulu di airnya. Jangan kasihkan ternak kalian, buang di pohon-pohon mereka. Wa kadzalika ta'thiru syu'mud dzunub fi naqti tsimar. Demikian pula pengaruh dosa-dosa dalam berkurangnya hasil panen. Wahai para petani, wahai para pemilik kebun-kebun, kalau kurang panennya atau gagal panen, jangan salahkan siapa-siapa. Bercerminlah, apa yang kau lakukan dan apa yang kau perbuat? Apa dosa-dosa kalian? Dan apa dosa-dosa manusia? Rumus dosa-dosa manusia, kita yang mendapatkan kerugiannya. Iya. Sebagaimana perahu yang membocorkan satu orang, yang tenggelam seluruh isi perahu. Baik. Demikian pula, kalian merasa tidak berbuat apa-apa, ternyata tetangga kalian, saudara kalian, tetangga semuanya dalam keadaan melakukan kesyirikan, kebidahan, kesesatan, dan kamu tidak menggubrisnya sama sekali, tidak mengingatkan mereka. Maka ketika terjadi paceklik, kurang panennya, bahkan gagal panen, maka wala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca kecuali dirinya sendiri.